Bang Ruhut, apa komentar Anda? Lembaga yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat sebagai lembaga penuntutan, tapi akhir-akhir ini dengan beberapa peristiwa yang mencemarkan di lingkungan Kejaksaan Agung, bahkan juga di beberapa kejaksaan tinggi, bahkan kejaksaan negeri, apabila ada seseorang jaksa yang sudah pernah mencemarkan nama baik kejaksaan, walaupun dia sudah dihukum dan sudah bebas, saya rasa yang bersangkutan apabila setelah masa hukumannya selesai, kalaupun dia bekerja kembali sebagai jaksa, janganlah dia sebagai jaksa timbangan lagi. Karena perlu diketahui, kejaksaan itu awal menjadi pegawai kejaksaan, sebelumnya bulu ayam dulu. Kembalikanlah dia kepada bulu ayam, dia tidak mungkin lagi menjadi jaksa timbangan. Dalam hal ini, dia tidak boleh lagi ditempatkan beracara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan di Mahkamah Agung sebagai jaksa penuntut, baik pengadilan tingkat 1, 2, dan 3. Menurut Anda, apa dampak buruknya bagi dunia peradilan kita, Bang? Apapun, jujur saja, korupsi itu seperti narkoba, orang nggak bisa insaf. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena nyatanya orang yang dalam keadaan baik saja, seorang jaksa, kalau lingkungannya itu sebagian adalah para koruptor-koruptor, jaksa yang tidak bersih juga bisa menular kepada jaksa yang baik. Apalagi ini jaksa yang sudah pernah dihukum akibat tindakan korupsi, merusak nama baik lembaga kejaksaan, walaupun beliau kembali ke kejaksaan, tapi tidak boleh lagi menangani masalah litigasi, baik itu secara pidana maupun perdata. Bukankah selama ini saja sorotan publik terhadap lembaga ini sudah negatif, Bang Ruhut? Sebenarnya dengan peristiwa ini, tantangan paling besar buat kejaksaan untuk memperbaiki citranya kembali. Tapi percayalah, Jaksa Agung yang sekarang sebenarnya, Jaksa Agung yang benar-benar meniti di atas bui, karena kita jangan melihat orangnya, tapi kita melihat perlunya lembaga kejaksaan ini. Sebagai lembaga yang saya katakan tadi, mempunyai tugas mulia kaitan dengan penegakan hukum, melakukan penuntutan demi tegaknya hukum, demi memberi sanksi kepada masyarakat. Tetapi memang ternoda dengan beberapa ulah daripada kejaksaan yang kebetulan memang tidak sedikit, cukup banyak. Tetapi yang seperti Jaksa Agung juga masih banyak. Karena itu saya rasa ini pembelajaran memang bagi lembaga Kejaksaan Agung, istimewa bagi pelaksana-pelaksana yang ada di keluarga besar Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Baik Bang Ruhut, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama pengacara Ruhut Sitompul. Saya Dewi Sintawati.